lakunya terkait wajib. Beliau nggak mengatakan sunnah. Nah, ini dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat jumhur mengatakan sunnah. Pendapat yang kedua pendapat sebagian ulama mengatakan wajib. Yang rajih, pendapat yang rajih ialah bahwasanya mandi Jumat bagi yang Jumatan itu hukumnya wajib. Wajib. Dikarenakan argumentasi dalil yang tegas dan kuat, semuanya mengandung lafaz wajib dan perintah. Adapun hadis yang disebutkan oleh jumhur ulama, adapun hadis yang disebutkan oleh jumhur ulama itu hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai penguat. Ada inqita', terputus sanadnya antara Samurah bin Jundub dengan tabi'in yang meriwayatkan daripadanya. Dhaif munqati', terputus sanadnya. Karena dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka yang hujjah, yang dalil ialah yang disebutkan pendapat kedua yang mengatakan wajib. Di antaranya hadis yang tadi kita baca. Wajib ya, bukan sunnah, tapi wajib. Namun perlu dipahami di sini, para ulama sepakat mandi Jumat bukan termasuk syarat sah sholat Jumat. Sekali lagi ya, para ulama sepakat mandi Jumat bukan termasuk syarat sah Jumatan. Artinya, kalau seandainya ada orang yang Jumatan tidak mandi, cukup dengan berwudu, maka Jumatannya sah, tetapi dia berdosa. Kok dosa? Dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Gitu ya. Jadi yang dikatakan mandinya hukumnya wajib, tetapi bukan termasuk syarat sah Jumatan. Jadi kalau ada orang yang Jumatan tidak pakai mandi, cukup dengan berwudu, Jumatannya sah, tapi dosa dia. Dosanya dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Baik. Sekarang kalau dikatakan wajib, semenjak kapan? Semenjak kapan kita sudah diperbolehkan untuk mandi Jumat? Semenjak kapan kita sudah boleh mandi Jumat? Waktunya ini. Semenjak kapan? Allah. Kalau kita misalkan mandi Jumatnya itu jam 1 dini hari. Nah, untuk Jumatannya. Boleh apa enggak boleh? Ini boleh. Boleh. Karena dia di sini di sudah masuk hari Jumat. Insyaallah. Gitu ya. Jadi jam 12.00 lebih semenit sudah masuk Jumat, sehingga boleh mandi Jumatan, gitu ya. Nah, ini dibangun di atas satu permasalahan yang diangkat para ulama. Mereka mengatakan mandi Jumat itu untuk hari Jumatnya ataukah untuk sholat Jumat? Paham ya? Itu yang mereka angkat. Kita mandi Jumat yang dihukumi wajib tadi, itu mandinya untuk hari Jumatnya ataukah untuk sholat Jumatnya? Jawabannya? Sholatnya. Disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil. Barang siapa yang datang ke Jumatan, mandi. Kata-kata al-jumu'ah di sini bukan hari tapi salat. Maka menunjukkan mandi Jumat itu bukan untuk hari Jumat, tetapi untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka konsekuensinya, kalau mandinya itu untuk sholat Jumat, maka baru bisa dimulai setelah terbitnya fajar shodiq. Ya, terbitnya fajar shodiq itu permulaan dari permulaan dikatakan sebagai orang yang berangkat menuju kecamatan. Setelah terbitnya fajar shodiq, dia bisa memulai mandi Jumat. Adapun sebelum terbitnya fajar shodiq, maka tidak boleh. Artinya tidak sah mandi Jumat. Mendengar ini, tidak sah. Ini kalau kita mengatakan mandinya untuk sholat Jumat. Tapi kalau kita mengatakan mandinya untuk hari Jumat, baru jam 00 lebih sedetik saja, 00 lebih sedetik saja, itu sudah masuk hari Jumat. Ya boleh. Gitu ya. Jadi berhubung untuk sholat Jumat, maka awal waktu mandi Jumat itu ialah setelah terbitnya fajar shodiq. Nah, lebih afdal lagi mandi Jumat itu ketika hendak berangkat Jumatan. Jadi lebih seger, lebih wangi. Misalkan kita mau berangkat jam 9 pagi, sebelum berangkat mandi. Berangkatnya jam 11 pagi, sebelum berangkat mandi. Itu yang lebih apa? Ya, lahu sawab, ini yang benar dari keterangan para ulama. Masalah yang berikutnya, bagaimana tata cara mandi Jumat itu? Bagaimana tata cara mandi Jumat itu? Bagaimanakah tata cara mandi Jumat itu? Jawabannya barakallahu'alaikum, terkait dengan masalah ghuslul Jum'ah. Tata caranya ialah dengan dia mengguyur seluruh anggota tubuhnya dari atas sampai bawah. Mirip seperti mandi janabat. Disebutkan dalam hadis yang ke-145 dalam buku kita ini. Atau hadis yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, hadis yang ke-6 dalam bab ini. Untuk perhatikan dalam buku kita, hadis yang ke-145 atau hadis yang ke-6 dalam bab Jumat ini, ada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa'arfa. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man irtasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah. Ghuslal janabah. Ada kata-kata itu. Man irtasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah. Dengan mandi janabat. Maknanya kata para ulama, yang dimaukan dengan mandi janabat di sini ialah ta'mimul ghusl, meratakan air ke seluruh tubuhnya, sebagaimana mandi janabat, meratakan semua air ke dalam semua. semua tubuhnya. Nah, ini terkait dengan masalah mandi, mandi Jumat. Seperti mandi jenazah. Ada yang berpendapat yang kaifiahnya sama dengan mandi jenazah, dengan kaifiah mandi jenazah. Tetapi yang mereka rajihkan terkait dengan mandi Jumat ialah mandi dengan meratakan semua anggota tubuh dengan air. Meratakan semua anggota tubuh dengan air. Ikhtisar. Kalau menggunakan sabun lebih afdal lagi, sikat gigi lebih afdal lagi, pakai sampo keramas lebih afdal lagi. Tapi bukan persyaratan. Yang dipersyaratkan ialah rata semua anggota tubuh. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan masalah kaifiahnya. Sekarang, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang ketika itu junub? Ada seseorang yang ketika itu junub dan dia hendak pergi Jumatan. Berarti kan punya dua mandi. Wajib mandi jenabat. Yang kedua, wajib mandi Jumatan. Pertanyaannya adalah, apakah dia harus mandi dua kali? Mandi pertama untuk Jumatan, mandi kedua untuk jenabat. Ataukah cukup bagi dia mandi satu kali dengan dua niat? Jawabannya ya kawan? Jawabannya? Satu kali perbuatan, niatnya dua, sekali mandi dengan niat jenabat dan Jumat. Masya. Ini ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Ulama sekarang juga ikhtilaf. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berpendapat dikarenakan dua kewajiban yang berbeda, maka dia harus mandi dua kali. Mandi untuk jenabat, yang kedua mandi untuk Jumat. Ini pendapat Ibnu Hazm dan juga pendapat yang Zahiriyah. Dikuatkan sama Syukr Al-Bani dalam kitab beliau Tamamul Minnah. Mana beliau? Sementara pendapat ulama yang lain, terutama ulama-ulama Mamlaka, ulama Saudiyah, mereka mengatakan untuk jenabat dan Jum'ah itu bisa digabung. Satu kali mandi dengan dua niat. Satu kali mandi dengan dua niat. Yaghtasilu ghuslan wahida yanwi bihil jami'ah. Ini pendapat jumhur ulama dulu dan sekarang dan dirajihkan oleh kebanyakan ulama sekarang. Satu kali mandi dengan dua niat. Niat jenabat dan niat Jumat. Barakallahu. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lain. Pendapat yang kedua inilah yang rajih. Ini pendapat yang rajih. Para ulama. Dikarenakan secara hukum sama-sama wajib. Secara amalan sama-sama mandi. Gitu ya? Sama-sama mandi. Secara kaifiah sama-sama meratakan air ke seluruh badan. Secara niat sama-sama niatnya untuk ibadah. Mandi jenabat untuk ibadah, mandi Jumat juga untuk ibadah. Maka bisa digabungkan jadi satu. Satu kali mandi dengan dua niat. Barakallahu fiik. Ini yang rajih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tabarakallah. Maulah jalan. Paham saya? Ini terkait dengan masalah mandinya. Jangan lupa ya, wanita misalkan yang ingin Jumatan, bila aman dari fitnah, dia pun juga wajib mandi Jumat. Anak kecil yang diajak bapaknya untuk Jumatan juga dilatih untuk mandi Jumat. Siapapun yang datang ke Jumatan, maka dia harus wajib mandi Jumat. Ini terkait dengan masalah mandinya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimallahu taala an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhtubu khutbataini wa huwa qa'im yafsilu bainahuma bi julusin. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkhutbah dua kali, yakhtubu khutbataini, khutbah dua kali, wa huwa qa'im, dalam keadaan beliau berdiri, yafsilu bainahuma bi julus, memisahkan antara dua khutbah dengan duduk. Jadi ada duduk antara dua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah yang kedua disela-selai dengan duduk. Intaha. Nah, iya. Ini sekarang membahas tentang masalah kaifiyah khutbah. Kaifiyah khutbah. Disebutkan dalam hadis ini, khutbah Jumat itu dua kali. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama, apa hukumnya khutbah dua kali? Apa hukum khutbah dua kali untuk Jumat? Pendapat yang sahih, pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama bahwasanya khutbah dua kali itu syarat sahnya Jumat. Syarhun li sihhatil Jumat. Sekali lagi ya, khutbah dua kali itu merupakan syarat sahnya Jum'at. Sehingga khatib harus khutbah dua kali. Khutbah pertama, khutbah kedua. Alasannya dikarenakan mutawatir. Mutawatir dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta kaum muslimin sampai sekarang ini, mereka kalau khutbah Jumat dua kali. Itu mutawatir. Tidak pernah dinukil satu kali pun riwayat yang menyelisih kaifiyah ini. Tidak pernah ada Rasul khutbah sekali, atau sahabat khutbah sekali, atau tabi'in khutbah sekali, atau imam siapa khutbah sekali. Tidak ada. Semuanya melaksanakan khutbah Jumat dua kali, pertama dan yang kedua. Dan di antara dalil yang menunjukkan syarat sahnya, para makmum diwajibkan untuk insaf, untuk diam pada dua khutbah. Ketika khutbah pertama, diam, nggak boleh bicara. Khutbah kedua juga begitu, diam, nggak boleh bicara. Itu menunjukkan dia wajib dan merupakan syarat sahnya Jumat. Ini pendapat jumhur, harus jumhur. Nah, baik. Ini terkait dengan khutbahnya dua kali. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini terkait dengan kaifiyah khutbahnya, sang khatib dalam keadaan berdiri, wahwa qa'im, berdiri, tidak duduk, berdiri, tidak duduk. Kemudian apa hukumnya berdiri ketika khutbah Jumat? Tadi kan sebutkan kaifiyah berdiri. Ini hukumnya apa berdiri? Yang sahih barakallahu fikum, yang rajih, bahwasanya berdiri untuk khutbah Jumat itu hukumnya sunnah, tidak wajib, dan bukan termasuk syarat sahnya. Bukan termasuk syarat sahnya Jumat. Ini pendapat jumhur ulama. Para berdiri itu lebih apa? Di sunnah. Artinya ketika dia khutbah sambil duduk, sah. Cuma yang afdal berdiri. Baru dia duduk ketika ada udzur. Dari sini berarti karena semua dikatakan hukumnya sunnah. Ketika ada seorang khatib, sedang berkhutbah sambil berdiri, di tengah-tengah khutbah semutan dia, capek dia, gerindingan gitu ya,